Selamat pagi jemaat sekalian. Bagaimana kabar Anda pagi hari ini? Saya harap Anda sehat-sehat saja. Dan saya harap Anda sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Siap? Karena pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Dan dibutuhkan konsentrasi. Dan sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pagi hari ini. Kami bisa berkumpul bersama sebagai jemaat dari Allah yang hidup, yang penopang dan dasar kebenaran, untuk menyanyi memuji namamu, dan untuk mendengarkan firmanmu, belajar kehendakmu. Bapa, biarlah pagi hari ini kami sungguh-sungguh bisa meluangkan waktu yang kami miliki sekarang ini untuk kami khususkan kepadamu. Biarlah kami dapat membawa pulang berkat rohani pada pagi hari ini. Kami serahkan waktu selanjutnya ke dalam tanganmu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat sekalian, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-17. Kisah Para Rasul pasal yang ke-17. Kemarin Saudara Jilong bertanya kepada saya, mau baca Alkitab dari perikop mana? Supaya disesuaikan dengan khotbahnya. Kebetulan karena sebenarnya pada pagi hari ini saya ingin membaca perikop yang cukup panjang, mulai dari ayat yang ke-16, Kisah Para Rasul pasal 17 ayat yang ke-16. Sebenarnya kita akan baca sampai ayat yang ke-34, tapi karena tadi sudah dibaca, kita akan baca hanya sampai ayat yang ke-28 saja. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 16 hingga 28. Kita akan membacanya secara silih berganti. Saya akan baca ayat yang ke-16, saudara-saudari, ayat 17, saya 18, dan demikian silih berganti hingga ayat yang ke-28. Kalau sudah siap, kita akan mulai membacanya. Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 ayat 16. Paulus di Athena. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia. Dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si Pelater ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing. Sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu apakah artinya semua itu. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Dari satu orang saja, ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Jemaat sekalian, kita baru saja membaca catatan Lukas tentang perjalanan Rasul Paulus. Kebetulan dia sedang berada di Athena. Athena ini sebenarnya adalah satu kota metropolis, satu kota yang sangat terkenal dan sangat besar pada zaman itu. Dan Athena ini sebenarnya adalah satu kota yang sangat penuh dengan penyembahan berhala. Bahkan para sejarawan pernah mencatat bahwa ada lebih banyak berhala di kota Athena itu sendiri dibandingkan dengan seluruh wilayah Yunani lainnya digabungkan. Jadi seluruh wilayah Yunani, semuanya jumlah berhala-berhalanya ditambahkan, tidak, masih belum sampai dengan jumlah berhala yang ada di kota Athena. Bayangkan betapa banyaknya jumlah berhala di situ. Dan di situ bahkan mereka ada dua kali lipat lebih banyak festival-festival yang didedikasikan kepada para berhala itu. Dan karena mereka sangat terbuka terhadap ajaran-ajaran asing, mereka sangat terbuka terhadap dewa-dewa asing. Kalau ada dewa yang A, mereka terima. Oke, ini mereka juga tambahkan ke dalam panteon mereka. Ada dewa B, ada dewa C, mereka tambahkan juga untuk menjadi milik mereka sendiri. Nah, oleh sebab itu ada sangat banyak sekali jumlah dewa-dewi di antara orang-orang Athena ini. Bahkan, barangkali ada lebih banyak dewa daripada orang di dalam kota itu. Nah, kota ini merupakan kota yang sangat penuh dengan penyembahan berhala. Tetapi ironisnya, sebenarnya kota ini merupakan salah satu pusat dari kota-kota orang terpelajar. Orang-orang filsuf, orang-orang yang sangat pandai, orang-orang yang kerjaannya sehari-hari cuma berpikir saja. Mereka yang sudah mencapai tingkat-tingkat tertinggi pengetahuan manusia, mereka berkumpul di Athena untuk berdiskusi. Dan ironisnya, saudara, ternyata tempat di mana manusia mencapai titik pengetahuan mereka yang paling tinggi, disitulah mereka paling banyak menyembah berhala. Disitulah titik di mana spiritual mereka mencapai titik yang paling rendah. Oh, sungguh ironis, saudara. Tapi sebenarnya tidak mengherankan, karena Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa permulaan hikmat bukanlah pada buku-buku manusia, bukanlah pada buku-buku pelajaran, tetapi permulaan hikmat adalah pada takut akan Tuhan. Apa yang dianggap oleh manusia sebagai kebodohan sebenarnya adalah kebijaksanaan. Dan apa yang dianggap oleh manusia sebagai hikmat yang besar adalah kebodohan di hadapan Allah. Nah, orang-orang di Athena ini, mereka menyembah berhala dengan begitu giatnya, saudara. Sampai datanglah Rasul Paulus di situ dan memberitakan Injil kepada mereka. Tetapi kita lihat latar belakangnya. Tadi kita sudah membaca dari pasal 17 ini, mulai dari ayat yang ke-22, Paulus berkhotbah kepada orang-orang Athena sampai ayat yang ke-34. Tetapi sambil kita mencermatinya, sebelumnya kita akan melihat dulu latar belakangnya. Ketika Paulus datang ke Athena ini, dia berjalan-jalan melihat keliling di situ, dia melihat bahwa begitu banyak berhala di sana. Ada mesbah di sini, ada altar untuk dewa yang A, ada di sana juga untuk dewa yang B. Dan ada di situ satu altar, katanya untuk dewa yang tidak dikenal. Nah, di sini Paulus menemukan bahwa dia bisa mengabarkan Injil. Dan dia pergi ke sinagog-sinagog setiap harinya. Dan ke pasar. Dan siapapun yang dia temui, dia beritakan Injil. Nah, saudara, Rasul Paulus ini adalah contoh, model untuk kita. Sehingga kita pun, ketika kita pergi kemanapun, kita sampai di suatu tempat, dan kita bertemu dengan siapapun, kita menyebarkan, kita bersaksi tentang iman dan pertanggungan jawaban kita. Rasul Paulus di sini, dia berdiskusi, saudara, dengan beberapa orang. Kita ada membaca di sini, ada dari golongan Epikuros, katanya. Dari golongan Epikuros ini, sebenarnya mereka ini adalah orang-orang yang percaya kepada suatu filosofi bahwa sebenarnya Allah itu tidak berbeda dengan manusia. Mereka percaya kepada Allah yang materialistis. Dan mereka percaya kepada kepada diri manusia. Mereka mengagung-agungkan kesenangan duniawi. Istilahnya hedonisme, saudara. Dan mereka ini adalah orang-orang yang tujuan hidupnya adalah untuk menghindari sakit badani. Untuk mencapai kesenangan badani. Nah, orang-orang seperti ini, saudara. Dan juga orang-orang stoa, katanya. Orang-orang stoa ini adalah kebalikannya dari Epikuros. Kalau Epikuros, mereka percaya bahwa Allah itu sama dengan manusia. Tapi kalau orang stoa, mereka percaya bahwa manusia itu sama dengan Allah. Jadi mereka mengagung-agungkan manusia. Jadi seolah-olah mereka berkata bahwa kita manusia, kita pun sebenarnya sama dengan Allah. Kita pun bahkan bisa lebih baik daripada Allah, kata salah seorang filsuf mereka. Dan mereka mengagung-agungkan kemanusiaan itu. Mereka mengagung-agungkan intelek manusia. Nah, sebenarnya dua golongan ini, Epikuros dan stoa, sangat representatif untuk mewakili manusia zaman sekarang. Banyak sekali manusia zaman sekarang yang mengagung-agungkan kemanusiaan. Banyak sekali orang zaman sekarang yang tidak percaya kepada Allah. Dan mereka hanya melihat diri mereka sendiri. Oleh sebab itu, Paulus berikutnya akan berkhotbah kepada mereka dan ia akan menekankan hal tentang Allah, saudara. Namun ketika orang-orang dari Epikurus dan Stoa ini mereka pertama kali mendengar Paulus, mereka berkata, ada yang berkata bahwa ini adalah seorang peleter. Peleter itu artinya yang ngomong sana sini bawel, ya. Ngomongnya tidak nggak tentu, nggak jelas, seperti orang gila. Tetapi sebenarnya Paulus bukan meleter, ia memberitakan katanya tentang Yesus dan kebangkitannya. Nah, inilah hal yang penting, hal yang inti di dalam kekristenan, yaitu tentang Yesus dan kebangkitannya. Paulus dibawa ke suatu tempat yang namanya Areopagus. Sebenarnya Areopagus ini merupakan suatu majelis, suatu sidang majelis di mana Areopagus orang Athena telah menjadi terkenal untuk keadilannya. Jadi apabila ada suatu permasalahan dibawa ke sidang Areopagus, kemudian didengarkan oleh majelis-majelis di sana, kemudian akan dibuat suatu keputusan. Nah, sidang Areopagus ini sudah terkenal akan keadilannya. Nah, ketika Paulus sampai ke kota Athena ini, dia dipersilahkan untuk berbicara di sidang Areopagus. Sungguh merupakan suatu kesempatan yang luar biasa. Dan apa yang Paulus katakan, saudara? Coba kita lihat di ayat yang ke-22 dan seterusnya. Ini adalah khotbah Rasul Paulus kepada orang-orang Athena. Yang pertama, Paulus membicarakan tentang Allah. Coba kita lihat di pasal yang ke-17, ayat yang ke-24 dan 25. Rasul Paulus berkata, Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa. Karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Jadi Allah yang tidak dikenal itu, dalam tanda kutip, Allah yang orang-orang Athena sembah tanpa mengenal siapa Allah itu, sebenarnya itu adalah, Paulus ingin mengatakan bahwa sebenarnya ada Allah yang tidak mereka kenal, yaitu Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan Allah yang memberikan kehidupan kepada semua orang. Dia itulah Allah di atas segala Allah. Namun saudara, banyak sekali orang pada zaman ini yang sangat berpendidikan, sangat terpelajar dengan banyak rentetan gelar di belakang namanya, tetapi tidak percaya akan adanya Allah. Mereka menyangkali Allah dengan teori yang mengatakan bahwa, wah, secara kebetulan sekian miliar tahun yang lalu ada suatu ledakan besar, dan secara kebetulan terbentuklah alam semesta ini, secara kebetulan terbentuklah bumi seperti sekarang ini, secara kebetulan timbullah kehidupan dalam bentuk virus, kemudian secara kebetulan menjadi bakteri, secara kebetulan menjadi makhluk hidup yang makin kompleks, dan secara kebetulan terjadilah kita semua di sini. Secara kebetulan, saudara. Namun sebenarnya kita tahu bahwa tidak ada segala sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Tidak ada suatu benda yang bisa terjadi secara kebetulan. Saya tidak bisa mengatakan, wah, ini mimbar ini terjadi secara kebetulan. Ada sebuah pohon di suatu zaman yang tidak saya ketahui. Pohon ini adalah pohon yang sangat hebat dan dia tumbuh besar. Dan bentuknya seperti mimbar ini. Saya tinggal potong saja, kemudian saya bawa di sini, saya taruh. Jadilah, sebenarnya ini adalah berasal dari pohon. Tidak ada, saudara. Tidak mungkin. Tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan, secara alami. Terjadi begitu saja. Tidak. Pasti harus ada orang yang mengambil satu pohon atau beberapa pohon. Memotongnya menjadi papan-papan. Kemudian menyusunnya, mengelemnya, memakukannya menjadi satu dengan satu bentuk dan desain yang khusus. Dan kemudian ditaruh di sini dengan catnya, warnanya, semuanya, dengan ada tulisannya di sana. Ini adalah sesuatu yang dibuat oleh orang. Tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Kalau kita bertemu, kita sedang berjalan-jalan di pantai dan kebetulan di pasir itu, kita temukan sebuah jam tangan. Aha! Jam tangan ini pasti secara kebetulan terjadi oleh proses ribuan tahun. Mungkinkah demikian, saudara? Tidak mungkin. Apabila kita melihat sebuah jam tangan itu dan kita berkata, oh, jam tangan yang begitu rumit ini tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Maka mungkinkah tubuh manusia yang 10 ribu kali lipat lebih rumit daripada jam tangan itu bisa terjadi secara kebetulan? Sebenarnya tidak mungkin, saudara. Tidak mungkin kita bisa terjadi secara kebetulan. Tetapi banyak orang yang terpelajar ingin menyangkal adanya Allah dengan berkata bahwa semua itu bisa terjadi tanpa harus adanya orang-orang yang menciptakan, tanpa harus adanya Allah. Oh, tetapi saudara, itu tidak mungkin. Jadi dari alam semesta ini kita bisa melihat, dari kompleksnya, teraturnya, kita bisa simpulkan bahwa harus ada orang yang mendesainnya, harus ada orang yang menciptakannya. Harus ada orang yang menciptakannya. Saudara, jadi kita harus memiliki suatu, Paulus ingin supaya orang Athena menyadari bahwa ada seorang Allah. Dan Allah ini bukan sembarangan Allah, saudara. Allah ini adalah Allah yang menciptakan seluruh isi dunia ini. Allah ini adalah Allah yang memberikan nafas kepada manusia. Dari benda mati, kemudian Tuhan hembuskan nafas, jadi hidup. Ini adalah seorang Allah yang luar biasa. Nah, bagi orang Kristen, sebenarnya adakah kita sungguh-sungguh memahami bahwa Allah adalah Allah yang maha kuasa? Adakah kita benar-benar menerima Allah sebagai Allah yang maha kuasa? Allah yang berkuasa atas hidup kita, saudara. Karena kalau kita baca lagi selanjutnya, di pasal yang ke-17, ayat yang ke-26 sampai 28, saya bacakan, dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari dia, dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia, walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Nah, Paulus ingin berkata kepada orang-orang Athena bahwa Allah berkuasa. Allah berkuasa atas segala ciptaannya. Allah berkuasa atas alam semesta ini. Allah tinggal perlu menjentikkan jari begitu saja, dan kemudian ikan-ikan akan berkumpul di satu tempat. Allah hanya perlu mengucapkan satu patah kata, maka semua laut yang bergelora, angin yang bertiup kencang, diam seketika. Allah hanya perlu mengucapkan satu patah kata, dan orang yang mati pun bangkit kembali. Allah berkuasa atas segala ciptaannya. Dan bahkan dikatakan di ayat yang ke-28, kita ada, kita hidup, kita bergerak, dan kita ada. Itu adalah di dalam dia, saudara. Jadi Allah berkuasa bahkan atas kita, ciptaannya. Alkitab berkata bahwa jika ada dua ekor burung pipit, satu tidak dapat jatuh ke tanah tanpa pengetahuan Allah. Rambut kita sehelai pun tidak akan rontok tanpa sepengetahuan Allah. Jadi sesungguhnya segala sesuatu di dunia ini tidak ada yang terjadi tanpa sepengetahuan Allah. Dan di dalamnya termasuk segala tindakan kita sebagai manusia. Alkitab mengatakan bahwa kita hidup, kita bergerak, kita ada, itu adalah karena Tuhan. Kita bisa ada adalah di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, maka kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Jika Allah yang maha kuasa itu telah menciptakan segala langit dan bumi dan segala isinya ini, dan termasuk di dalamnya dia menciptakan saya dan saudara juga, dan dia mengontrol segala sesuatu, alam semesta ini, bahkan tidak ada sesuatu yang lolos dari pengawasannya. Bahkan sesungguhnya kehendak kita, sesungguhnya perlakuan kita, perbuatan-perbuatan kita, itu pun tidak lolos, saudara. Oleh sebab itu, segala sesuatu yang kita perbuat, apakah itu dosa, apakah itu sesuatu yang tidak berkenan di hati Allah, itu pun Tuhan tahu. Nah, apabila kita sebagai orang Kristen, saudara, kita sungguh-sungguh memahami hal ini, dan kita menerima bahwa, oh benar, Allah adalah Allah yang maha kuasa. Nah, Allah adalah Allah yang mengontrol segala sesuatu. Dan kelak saya harus bertanggung jawab kepada Allah itu. Maka seharusnya kita lebih memperhatikan diri kita sendiri lagi. Apakah yang saya perbuat ini? Apakah saya telah sesuai dengan kehendak Tuhan? Mungkin bagi orang yang baru saja mendengar bahwa, oh ada Allah, maka tantangannya bagi saudara adalah Anda perlu menerima bahwa memang ada Allah. Tetapi bagi mayoritas di sini sudah percaya bahwa ada Allah. Sudah percaya bahwa Allah menciptakan kita. Dan sudah percaya bahwa kita bertanggung jawab kepada Allah. Tetapi pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah kita sungguh-sungguh mengamalkan hal itu? Apakah kita benar-benar sadar bahwa kita bertanggung jawab kepada Allah? Oh saudara, apabila kita sungguh-sungguh sadar bahwa kita bertanggung jawab kepada Allah, maka kita pun akan lebih berusaha untuk melakukan kehendak Allah. Ketika Allah berkata, ketika Allah memberikan contoh kepada umat manusia, ketika Allah berfirman kepada manusia melalui firman-Nya ini, Alkitab, maka kita harus melakukannya. Oleh sebab itu, saudara, ketika di dalam Alkitab kita baca bahwa orang Kristen bertemu setiap hari, itu adalah model bagi kita. Mengapakah begitu sulit bagi kita untuk berkumpul 3 kali seminggu, saudara? Minggu pagi, minggu malam, dan kebaktian doa. Ini adalah 3 kebaktian yang paling penting, 3 kebaktian yang esensial untuk pertumbuhan iman setiap orang Kristen. Saudara, nanti suatu saat kita akan bertanggung jawab kepada Allah. Apabila nanti di surga kelak Tuhan bertanya kepada kita, Andrew, sudahkah kamu mengikuti kebaktian seperti yang saya inginkan? Apakah kamu telah membaca Alkitab seperti yang saya inginkan? Adakah kamu memberikan kontribusi kepada jemaat seperti yang saya inginkan? Oh, saudara, bagaimana jawab saya? Allah berkuasa dan Ia menuntut pertanggungan jawab dari setiap manusia. Apakah kita siap untuk mempertanggungjawabkannya? Siapkah Anda? Karena Paulus sebentar lagi akan berbicara tentang penghukuman, tentang penghakiman. Coba kita lihat di pasal yang ke-17 ayat 29. Katanya, karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Ayat 30, dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Jadi saudara, ada suatu penghakiman. Ada suatu penghakiman, saudara. Apakah Anda berpikir bahwa Anda bisa lolos? Apakah ada di sini yang berpikir bahwa, oh, dengan segala dosanya itu dia bisa lolos? Entahkah itu dengan menyogok Tuhan? Saya sogok Tuhan dengan perbuatan amal. Oh Tuhan, memang saya berdosa, memang saya punya banyak dosa, tetapi Tuhan, saya kan juga berbuat amal. Saya kan juga menyumbang kepada panti asuhan karena kasih. Saya kan juga menyumbang kepada orang-orang yang ada di jalanan, di perempatan. Atau kita berkata, oh Tuhan, memang dosa saya banyak, tetapi saya rajin datang kebaktian. Tuhan, saya datang kebaktian, saya ikut kelas, saya melayani Engkau. Apakah kita bisa lolos dengan dosa kita? Hanya dengan menyogok Tuhan? Dengan menyiksa diri kita? Oh, saya tidak mau, saya akan berpuasa 3 kali seminggu. Saya tidak mau makan daging. Saya akan berdoa semalam suntuk, menyiksa diri kita. Apakah dengan itu kita bisa lolos dari hukuman, saudara? Tidak. Dikatakan bahwa Allah dengan adil akan menghakimi. Allah yang adil tidak mungkin membiarkan dosa lolos begitu saja. Keadilan itu berarti bahwa dosa itu harus dihukum. Roma 6:23 mengatakan bahwa upah dosa ialah maut. Jadi sebenarnya dosa itu harus dihukum, saudara. Tidak ada pemerintah di dunia ini yang bisa membiarkan suatu pelanggaran lolos hanya dengan kata-kata maaf. Hanya dengan suatu perjanjian, oke, saya akan kemudian menyumbang kepada orang lain, saya akan melakukan tugas sosial dan lain sebagainya. Oh, tidak ada. Yang namanya tindakan pidana, harus ada hukuman pidananya juga. Nah, saudara, hukuman ini, menurut Alkitab, adalah maut. Sebab upah dosa, ialah maut. Roma 6:23. Apabila Anda bertanya balik kepada saya, kalau Anda bagaimana? Kalau saya bagaimana? Apakah saya sudah siap mempertanggungjawabkannya kepada Allah? Saya jawab, saya siap. Wah, hebat sekali. Bukan berarti saya tidak berdosa. Bukan berarti bahwa saya ini dosanya sangat sedikit. Bukan. Tetapi saya bisa dengan yakin mengatakan, saya siap menghadapinya. Adalah karena semua dosa saya sudah dijatuhi hukuman. Semua dosa saya sudah dijatuhi hukuman. Jadi dosa saya tetap dihukum. Tetapi sudah dijatuhi hukuman. Jadi kapanpun saya mati, saya pasti masuk surga. Karena semua dosa saya sudah dijatuhi hukuman. Saudara, ketika Yesus datang menjadi manusia ke muka bumi ini, dan Dia mati di atas kayu salib, Dia turun ke neraka, itu adalah demi menanggung hukuman saya. Demi menanggung hukuman Anda. Demi menanggung hukuman semua umat manusia. Dan ketika Yesus mati di atas kayu salib itu, Dia adalah sebagai orang berdosa. Dia sebenarnya tidak berdosa. Tetapi Dia rela menanggung hukuman orang berdosa untuk menggantikan orang berdosa itu. Saya dan saudara sekalian. Jadi, barang siapa yang sudah bertobat, menyesali dosa-dosanya, dan menerima hal itu. Menerima hal apa? Menerima hal bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib, menggantikan orang berdosa. Dan di dalamnya termasuk saya. Anda cuma perlu bertobat saja, menyesali dosa Anda. Dan menerima bahwa Yesus sudah mati menggantikan Anda. Hanya itu saja, dan tidak perlu ditambah apa-apa lagi. Maka Anda sudah dihitung bahwa dosa Anda sudah dijatuhi hukuman. Begitu mudahnya, begitu simpelnya, saudara. Dan ada satu penghukuman. Dan bagi orang yang sudah bertobat dan menerima hal tersebut, menerima Yesus sebagai juru selamatnya, maka Alkitab berjanji bahwa Dia memiliki hidup yang kekal. Oh, dia memiliki hidup yang kekal. Ah, tetapi mungkin ada yang bertanya, dari mana kamu bisa yakin bahwa orang yang bertobat dan percaya punya hidup yang kekal? Buktinya adalah bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Kita baca di ayat yang ke-31 itu tadi, 31b, tadi kita sudah baca A-nya, sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu. Suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia, Yesus di sini, dari antara orang mati. Telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Saudara, inilah poin yang membuktikan bahwa Yesus benar-benar Allah. Disinilah yang membedakan Yesus dengan penjahat-penjahat lainnya. Penjahat-penjahat lainnya, oke, mereka disalib juga sama seperti Yesus. Tetapi tidak ada yang bangkit dari kematian. Allah tidak membangkitkan mereka dari kematian. Tetapi Yesus dibangkitkan Allah dari kematian. Buktinya apa? Oh, saudara, kalau Anda mengikuti, kalau saya suka membaca tentang sejarah. Saya baca tentang sejarah dan saya baca tentang kebiasaan-kebiasaan orang Romawi. Orang-orang Romawi ini adalah orang-orang yang kejam. Mereka memiliki suatu hukuman yang sangat kejam dan dikhususkan bagi pemberontak-pemberontak terhadap pemerintahan Roma, yaitu hukuman salib. Hukuman salib ini adalah hukuman yang sangat kejam, saudara. Dan orang yang disalib, tidak ada satupun yang berhasil lolos. Tidak ada satupun yang berhasil turun dari kayu salib itu. Dan orang yang sudah mati disalib, tidak ada satupun yang berhasil bangkit. Hanya Yesus sendiri. Ketika Yesus semalam-malaman dia disiksa, kemudian dia dicambuk 40 kali dengan cambuk Romawi, saudara. Seluruh tubuhnya penuh dengan luka-luka. Darahnya bercucuran. Dan kemudian dia dipakaikan mahkota. Bukan mahkota yang dari emas, saudara. Mahkota dari duri. Dan durinya besar-besar, saudara. Durinya itu menancap ke dalam kepala Yesus. Darah Yesus bercucuran. Saya bisa bayangkan bahwa pada Tuhan Yesus mulai disalib, dia sudah kehilangan banyak sekali darahnya. Dan mungkin sudah mencapai suatu titik yang kritis, di mana tubuhnya mulai kehilangan banyak sekali cairan. Dan Tuhan Yesus mati pada jam 3 sore. Lebih cepat, jauh lebih cepat daripada perkiraan orang. Jauh lebih cepat daripada kekuatan manusia biasa. Mengapa, saudara? Karena dia telah kehilangan kekuatan. Dia telah kehilangan banyak darah. Telah kehilangan cairan. Maka dia mati, saudara. Dan orang Romawi bukanlah orang-orang bodoh. Prajurit-prajurit Romawi adalah prajurit yang sudah terlatih untuk memastikan bahwa orang mati. Seperti koroner, saudara. Mereka sudah pastikan bahwa, oh, kalau ini mati, ya benar-benar mati. Dan ketika Tuhan Yesus tergantung di atas kayu salib itu, sudah mati. Ada seorang prajurit yang mengambil tombak dan kemudian menusuk dari bawah. Sehingga kena lambungnya, saudara. Dan Alkitab mencatat bahwa keluar darah dan keluar air. Mengapa bisa dikatakan keluar air? Padahal Tuhan Yesus tidak minum, saudara. Tuhan Yesus tidak minum. Dia hanya mengecap anggur asam yang dicucukkan ke mulutnya. Tetapi mengapa dikatakan keluar darah dan keluar air? Sebenarnya ada pemisahan antara darah dan air ini hanya bisa terjadi apabila seorang sudah mati. Jadi kalau misalnya Anda mengambil sebagian darah Anda, iseng-iseng aja, atau jangan iseng, di lab, ya. Anda mengambil darah Anda, dan kemudian Anda diamkan saja sekian jam. Anda ambil tabung, Anda diamkan darah Anda, maka akan terpisah, saudara. Ada bagian bawah yang merah, dan ada bagian atas yang bening. Bagian atas yang bening itu adalah serumnya, itu adalah air, saudara. Dan bagian darah, bagian yang merahnya itu adalah sel-selnya. Tetapi itu hanya terjadi apabila seseorang sudah mati. Jadi di dalam tubuh Anda tidak bisa terpisah seperti itu. Apabila Anda sudah mati, baru bisa terpisah. Nah, jadi ketika ditusuk lambung Tuhan Yesus dan keluar darah dan keluar air, itu adalah tanda pasti bahwa Yesus sudah mati. Berarti jantungnya sudah tidak memompa lagi, saudara. Yesus sudah mati. Nah, sesudah 3 hari, 3 malam di dalam kubur, Yesus bangkit kembali. Tidak ada orang yang bisa menutup-nutupinya. Imam-imam kepala berusaha untuk membayar prajurit-prajurit yang menjaga kubur Tuhan Yesus supaya diam. Tetapi kabar itu tidak bisa dihentikan. Yesus bangkit. Banyak orang melihatnya. Bahkan sampai ada 500 orang sekaligus melihatnya bangkit, saudara. Tidak mungkin 500 orang mengalami delusi, mengalami halusinasi, fata morgana pada saat yang sama, dan melihat satu orang yang sama. Kecuali 500 orang gila ya, di satu institusi gila, kemudian mereka dikasih lihat proyektor apa gitu, sehingga sama. Oh, tidak ada, saudara. Tuhan Yesus benar-benar bangkit dari kematian. Dan itulah bukti, itu adalah keyakinan kita, bahwa saya nanti, kalaupun saya mati secara jasmani, saya pun akan dibangkitkan bersama dengan Tuhan Yesus. Apakah Anda memiliki keyakinan itu, saudara? Apakah Anda memiliki keyakinan itu? kebangkitannya adalah kebangkitan yang nyata. Ada lagu yang sangat bagus yang mengatakan, dari mana Anda tahu bahwa Yesus hidup? Maka saya dengan yakin bisa mengatakan bahwa Yesus hidup di dalam hati saya. Saya adalah bukti yang hidup bahwa Yesus masih hidup. Mengapa, saudara? Karena kehadiran Yesus di dalam hati saya membawa suatu perubahan. Kehadiran Yesus di dalam hidup saya membuat suatu perbedaan. Tadinya, memang saya berasal dari orang Kristen, dari keluarga Kristen. Saya dari kecil sudah dididik secara Kristen. Ayah saya adalah seorang gembala sidang. Tetapi sebelum saya diselamatkan, saya hanya datang ke sekolah minggu, datang ke gereja, hanya karena saya adalah orang Kristen. Tetapi saudara, sejak saya diselamatkan, saya menanti-nantikan datang ke gereja. Saya ingin mendengarkan firman Tuhan. Itu merupakan satu waktu yang saya nanti-nantikan. Mengapa, saudara? Karena ada satu perubahan. Karena Yesus hidup di dalam hati saya. Dan seharusnya itu juga terjadi di dalam hati setiap orang yang sudah percaya. Hati setiap orang yang sudah berubah. Sudahkah Anda berubah, saudara? Apabila kita sudah berubah, adakah kita kerinduan untuk berkumpul bersama-sama dengan jemaat-jemaat? Adakah kita suatu kerinduan untuk datang kebaktian? Satu minggu, tiga kali. Itu adalah penting, saudara. Adakah kita suatu keinginan, saya ingin melayani Tuhan? Dengan cara apa? Dengan cara apa saja yang saya bisa? Oh, mungkin paduan suaranya masih ada bangku-bangku yang kosong. Oh, mungkin saya bisa menjalankan kolekta persembahan. Oh, misalnya ada tunas yang butuh bantuan. Misalnya ada dana pintu yang masih kurang. Tuhan, saya ingin membantu. Adakah suatu perbedaan itu di dalam hidup kita? Kebangkitan Yesus adalah kebangkitan yang nyata. Tetapi apakah itu nyata juga di dalam kehidupan saya? Saudara, Rasul Paulus sudah berbusa-busa ngomongnya. Mungkin lebih berbusa dari saya. Tetapi ketika dia berbicara tentang masalah kebangkitan orang mati ini, segera, saudara, ada beberapa orang yang mengejek dia. Jadi kita lihat di sini yang terakhir adalah respon orang-orang di sidang Areopagus itu. Sesudah Rasul Paulus memberitakan Injil kepada mereka, belum selesai, mereka sudah memberikan respon. Kita lihat responnya apa saja, saudara, di ayat yang ke-32. 32, ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek. Dan yang lain berkata, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Yang pertama, saudara, ada orang yang mengejek. Ada orang yang mengejek. Ini adalah golongan orang-orang yang tadi itu, yang tidak percaya ada Allah. Yang berpikir bahwa seluruh dunia ini terjadi secara kebetulan saja, melalui proses seleksi, mutasi, seleksi alam, dan lain sebagainya. Yang percaya bahwa sebenarnya kita tidak bertanggung jawab kepada siapa-siapa. Yang berpikir bahwa manusia ini hidup hanya karena dirinya sendiri. Inilah orang-orang yang mengejek Rasul Paulus. Inilah orang-orang yang berkata, ah, Rasul Paulus mengomong kosong. Ada Allah? Tidak ada Allah. Ada Allah? Saya tidak peduli. Orang-orang seperti itulah yang mengejek Rasul Paulus. Apakah Anda termasuk di dalamnya? Apakah Anda termasuk dari orang yang mengejek Rasul Paulus ini? Oh, jangan, saudara. Jangan mengejek Rasul Paulus. Tetapi ada lagi satu jenis orang, saudara, yang menunda dengan berkata, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Lain kali saja. Oh, ini adalah orang-orang, saudara, yang sudah mendengarkan Injil. Yang sudah mengetahui bahwa mereka adalah orang-orang yang berdosa. Yang tahu bahwa mereka suatu saat harus bertanggung jawab di dalam penghakiman. Yang tahu bahwa mereka sebenarnya harus masuk ke neraka karena dosa mereka. Tetapi ketika mereka ditantang untuk membuat suatu keputusan, mereka berkata, lain kali saja. Lain kali saja. Nanti saja. Besok. Minggu depan. Bulan depan. Kapan saya sempat lah. Yang penting lain kali saja. Saya tidak siap untuk membuat keputusan saat ini juga. Oh, saudara. Tetapi dapatkah kita sebenarnya menebak masa depan kita? Dapatkah kita membuat suatu jadwal yang pasti akan esok hari? Dapatkah kita dengan yakin mengatakan bahwa besok saya masih bisa bangun tidur? Dapatkah kita bisa dengan yakin berkata bahwa saya masih bisa pulang pada hari ini? Dari gereja saya masih bisa sampai ke rumah saya. Bisakah kita membuat suatu kepastian itu? Tidak, saudara. Tidak ada satu orang pun yang memiliki kontrol akan hidupnya. Kita bisa mati kapan saja. Kita bisa terserang penyakit kapan saja. Kita bisa kecelakaan kapan saja. Dan apabila ada seseorang yang belum bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi berkata lain kali saja, dan kemudian sebelum menerima Yesus, dia mati, maka dia akan mati dengan menanggung hukuman atas dosanya sendiri. Dan dia akan masuk ke neraka. Saudara, orang-orang ini, dia berkata lain kali. lain kali. Tetapi tidak tahu lain kalinya itu kapan, saudara. Mungkin Paulus tidak akan pernah sampai ke Athena lagi. Mungkin dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bertobat lagi. Tetapi kita yang pada hari ini, kita masih memiliki kesempatan itu. Dan kesempatan itu adalah sekarang, saudara. Dan ada orang yang ketiga. Orang yang ketiga, di ayat yang ke-34, saudara. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Jadi ada pilihan yang ketiga. Pilihan yang ketiga adalah Anda percaya. Dan Anda menerima Injil ini. Anda menerima bahwa ada Allah yang harus Anda pertanggungjawabkan perbuatan Anda. Nah, Anda menerima bahwa Anda sebenarnya harus masuk ke neraka atas dosa-dosa Anda. Dan kemudian Anda menerima bahwa Yesus sudah mati menggantikan Anda atas hukuman, atas dosa Anda. Anda bisa percaya, saudara. Nah, tantangannya adalah di situ. Apakah Anda orang yang pertama dengan mengejek Rasul Paulus? Ataukah Anda orang yang kedua yang berkata lain kali saja? Ataukah Anda memilih yang ketiga? Saya ingin percaya sekarang juga. Mari kita tundukkan kepala kita. Saya sudah memaparkan secara sangat singkat tentang rancangan keselamatan yang Allah tawarkan kepada manusia. Yaitu bahwa Yesus datang ke dunia ini, menjelma menjadi manusia, untuk mati di kayu salib, menanggung hukuman Anda. Ketika Yesus mati di atas kayu salib itu, dia mati menggantikan semua orang berdosa, dan termasuk di dalamnya Anda. Dia hanya meminta Anda bertobat dari dosa-dosa Anda, mengakuinya, dan menyesalinya. Kemudian menerima bahwa Yesus telah mati untuk Anda. Sudikah Anda melakukan hal itu? Ataukah seluruh alam semesta ini tidak mampu meyakinkan Anda? Apakah kesaksian firman Tuhan, kebangkitan Yesus Kristus tidak sanggup meyakinkan Anda? Jangan demikian, saudara. Tetapi apabila ada di sini yang sudah pernah mendengar Injil dan tahu apa yang harus dia lakukan tetapi belum melakukannya, janganlah lagi katakan lain kali. Buatlah keputusan saat ini juga. Berdoalah kepada Tuhan dan katakan kepadanya bahwa engkau menyesal atas semua dosa Anda. Apabila ada pada pagi hari ini yang ingin membuat keputusan ini, silakan angkat tangan. Ini adalah suatu keputusan yang pribadi dan Anda perlu melakukannya saat ini juga. Belum tentu ada lain kali, saudara. Bapa di surga, kami mengucap syukur bahwa kami telah memiliki waktu untuk mempelajari firman-Mu. Dan bahwa kami sungguh memiliki kesempatan untuk menikmati kasih karunia-Mu bagi kami. Dan kami sadar bahwa sebagai orang-orang yang telah menerima Engkau sebagai juru selamat, kami memiliki tanggung jawab. Kami harus mempertanggungjawabkan kehidupan kami di hadapan Engkau kelak. Dan Bapa, bantulah kami untuk menyadari bahwa Engkau berkuasa atas hidup kami dan bahwa hidup kami ini adalah milik-Mu. Biarlah kami sadar akan kewajiban-kewajiban kami kepada jemaat, kepada Engkau. Biarlah kami semakin rajin lagi untuk melakukan kehendak-Mu. Kami serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan-Mu, ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.